Sekarang wa mimma yata'allaku. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca durusun fi syarhi nawaqidil Islam. Maka selanjutnya Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala menyampaikan, wa mimma yata'allaqu bihadhil mas'alati, dan di antara hal yang berkaitan dengan masalah ini, masalah hukum, adalah satu konsep yang patut untuk diluruskan, bahasanya berhukum dengan apa yang Allah turunkan tidak sebagaimana pemahaman sebagian orang, alladzina yantasibuna ila da'wah, orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah, artinya orang-orang yang dianggap sebagai da'i. Tidak sebagaimana pemahaman sebagian da'i. Innahu al-hukmu fil munazza'at al-maliyah. Bahasanya, hukum Islam itu hanyalah dalam sengketa masalah harta dan hak saja. Dan mereka tidaklah menuntut penerapan hukum Islam ila bihada syai', kecuali menuntut dalam masalah ini, yaitu itulah tuntutan agar hukum yang Allah turunkan diterapkan di berbagai macam pengadilan faqat saja. Naam, betul, hadha hakun, ini satu hak yang yajibu ayahkuma bima angzalallahu, satu hal yang benar, wajib menerapkan hukum Allah fil khusumat, dalam dalam pertengkaran, dalam sengketa yang terjadi di mahakim, yang terjadi di berbagai macam pengadilan. Dan hendaknya diurai, yaitu diselesaikan pertengkaran dan perselisihan di antara manusia dengan syariat. Namun syariat itu tidak terbatas hanya dalam masalah ini. Hukum Allah tidak terbatas dalam masalah ini, bahkan wajib menggunakan hukum yang Allah turunkan dalam masalah akidah. Dan ini adalah hukum yang paling penting. Maka hukum Allah yang paling penting adalah akidah. Dan manusia berselisih pendapat dalam akidah. Maka tidak boleh tidak diputuskan di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Dijelaskan akidah yang benar dan manakah akidah yang batil. Adapun ungkapan biarkan manusia dengan akidah-akidah yang mereka yakini, jangan buat manusia lari. Kullun lahu akidatuhu, masing-masing punya akidahnya sendiri-sendiri. Maka kalimat ini satu hal yang tidak boleh. Ini perkataan yang batil. Dan siapa yang membolehkan setiap orang memilih akidah yang dia inginkan, dan bahasanya orang itu merdeka dalam akidahnya, maka ini adalah kemurtadan dari agama Islam. Maka di antara kemurtadan adalah orang itu punya hak untuk memilih akidah apapun yang ingin dia pilih. Ini kata beliau. Kenapa? Karena semua wajib berakidah dengan akidah Islam. Tidak boleh berakidah dengan akidah Nasrani, Yahudi, atau yang lainnya. Maka tidak ada kebebasan dalam masalah memilih akidah. Wajib memilih akidatul Islam. Akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib akidah itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid nama dan sifat Allah. Maka tauhid uluhiyah yajibul hukmu fihi, wajib hukum dalam tauhid uluhiyah itu dengan apa yang Allah turunkan, yaitu ibadah tidak boleh kecuali untuk Allah, dan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar yang mengeluarkan dari agama. Labuta harus ditetapkanlah hukum dengan hal ini. Wa hadha wal asas, dan inilah asasnya. Nabi SAW tatkala mengutus Mu'ad ke Yaman, Nabi katakan kepada Mu'ad, maka adalah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi tidaklah mengutus Mu'ad min ajli, dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa faqat saja. Bahkan Nabi mengutus Mu'ad supaya mendakwahkan akidah dan memperbaiki akidah. Inilah perkara yang para rasul memulai dakwahnya dengannya. Fahia, maka dakwah para rasul dimulai dengan akidah. Dan bukanlah maksud dan tujuan para rasul sekedar halul khusumat. Ya, menyelesaikan sengketa fakot saja. Ya, bahkan tabiin akidah sahihah, menjelaskan akidah yang benar. Ya, wayahkum ala man khalafal akidah as-sahihah, dan memberikan vonis kepada orang yang menyelisih akidah yang benar dengan vonis kafir dan musyrik. Maka siapa yang menyembah selain Allah dengan menyembelih untuk selain Allah, dengan bernadar untuk selain Allah, ya, minta ya, tolong dihilangkan kesusahan kepada orang yang telah mati. Falyutraku hada, maka apakah orang semacam ini, hal semacam dibiarkan dan tidaklah ditetapkan hukum badannya dengan apa yang Allah turunkan? Wa in takhasama ma'ahadin fi syatin, namun jika tukhasimu anda tengkar dengan seseorang dalam masalah kambing, lantas baru diteriakkan, berilah putusan hukum di antara keduanya dengan apa yang Allah turunkan. Sedangkan masalah akidah, biarkanlah dia dengan akidahnya, meskipun musyrik. Maka ini tentu satu yang tidak boleh. La budda minal hukmi bima anzalallahu awalan fil akidah. Maka harus penerapan hukum yang Allah turunkan itu pertama kali dalam hukum masalah akidah. Demikian juga hukum dalam masalah asma' wa sifat. Ini. Maka ya, ditetapkanlah hukum untuk Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij dan Murji'ah dengan apa yang Allah turunkan. Ya, dijelaskanlah kebatilan akidah mereka. Adapun tauhid rububiyah, maka tidak ada perselisihan padanya. Adapun ungkapan biarkan manusia dengan akidah mereka masing-masing, ini satu hal yang batil dan mungkar. Ini menyelisih dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dan sifat Allah telah terjadi padanya perselisihan di antara berbagai kelompok, antara Ahlu Sunnah dengan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka tidaklah boleh tidak diurai per konflik ini yang terjadi di antara berbagai kelompok ini dengan kembali kepada kitabullah. Lantas ditetapkanlah hukum dengan apa yang Allah turunkan. Dan dijelaskanlah benarnya pihak yang benar dan salahnya pihak yang salah. Manusia tidaklah dibiarkan tanpa penjelasan dan tanpa hukum. Maka hukum Allah itu mencakup akidah, wa fima dunaha dan selain akidah. Demikian juga tidak boleh tidak mengacu pada hukum syariat dalam masalah ibadah. Karena ada sejumlah ibadah yang tidak sejalan dengan Alkitab dan Sunnah. Ada ibadah-ibadah yang diada-adakan tidak punya landasan dalam Alkitab wa Sunnah. Ini adalah bid'ah yang wajib dijelaskan kebatilannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya dan merincinya. Nabi katakan, "Man 'amila amalan laisa 'ala amruna fa huwa radd." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wa iyyakum wa muhtasatil umuri fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Falabutta, maka tidak boleh tidak tatbik penerapan hukum Allah dalam masalah ibadah. Maka ibadah yang mencocoki Quran dan Sunnah itulah yang benar. Yang menyelisih Quran dan Sunnah itu batil. Dan tidak boleh meremehkan masalah ini. Wataghadi dan tutup mata dalam masalah ini. Dengan mengatakan biarkan manusia. Jangan buat mereka lari. Maka kami katakan kami tidaklah membuat orang lari. Akan tapi kami menginginkan kebaikan untuk manusia. Kami ingin agar mereka kembali kepada kebenaran. Kepada hal yang benar dan kepada kebenaran. Karena inilah yang lebih maslahat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dan inilah persatuan yang benar. Adapun jika kita biarkan mereka alamahum alaih min bid'atin. Dengan bid'ahnya, syiriknya, penolakannya terhadap nama dan sifat Allah. Maka ini penipuan untuk umat. Nabi SAW mengatakan, "Ad-dinu an-nasihah." Agama itu nasihat. Kami katakan ditujukan untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasul katakan ditujukan untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Wa kadzalika tahakum, demikian juga minta untuk dihukum. diberlakukan hukum kepada Allah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Allah memerintahkan untuk mentaatinya dan melarang bermaksiat kepadanya. Maka jika orang itu dibiarkan dan tidaklah diingkari, tidaklah diperintahkan, tidak dilarang, maka ini namanya menihilkan hukum Allah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka adalah dia mengubahnya dengan tangannya, jika dia tidak mampu maka dengan lisannya, jika dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika at'aful iman. Dan itu adalah kadar iman yang paling rendah. Fa hukmullah ya'ti aidan. Demikian juga hukum Allah juga berlaku dalam perkara-perkara pelanggaran yang itu levelnya di bawah syirik dan kufur. Tidak boleh tidak harus ada penjelasan hukum Allah dalam masalah ini. Dijelaskan manakah yang merupakan ketaatan, manakah yang merupakan maksiat. Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Wa yalzamu atau wa yulzamu bidzalika. Lantas orang diikat dengan hal itu. Sehingga yukhad, ditangkaplah tangan orang yang melanggar. Sehingga masyarakat selamat dari kebinasaan. Adapun jika ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini sebab kebinasaan masyarakat seluruhnya. Baik orang soleh ataupun tolehnya. Karena manusia jika mereka melihat kemungkaran dan tidak segera mengubahnya, maka segera saja Allah akan ratakan kepada mereka hukuman dari sisi Allah. Maka hukum dengan apa yang Allah turunkan itu bersifat umum, tidak khusus untuk masalah sengketa dan sengketa dalam harta fakot saja, sebagaimana anggapan sebagian orang. Adapun masalah akidah, maka manusia dibiarkan masing-masing memilih apa yang dia inginkan. Wa yabqa ala ma yuridu atau wa yabqa dan dibiarkan dengan apa yang dia inginkan. Maka ini satu perkara yang besar dan berbahaya sekali. Maka hukum Allah mencakup semua perkara-perkara ini. Wama huwa akthar minha, bahkan yang lebih luas, lebih banyak daripada hal ini. Maka wajib atas para penguasa untuk menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Dan ini adalah di antara tugas penguasa, yaitu mengikatkan manusia dengan hukum Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum, Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang memberinya amanah. Dan jika kalian menetapkan hukum di antara manusia, adalah kalian tetapkan hukum itu dengan adil. Dan sungguh Allah telah memberikan nasihat kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ayat ini An-Nisa 58 ayat yang ditujukan kepada penguasa. Sedangkan fil al-mahkumin untuk rakyat jelata berlaku ayat setelahnya. Mubasyaratan langsung. Itu An-Nisa 59. Ini tentang hak penguasa, taatlah kalian pada Allah, taatlah pada Rasul dan para pemimpin kalian. Jika kalian berselisih fi syai'in tentang sesuatu apapun, nakirah sebelum syarat, yufitul umum. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus dampaknya. Ayat ini An-Nisa 59 ditujukan untuk al-mahkumin, untuk rakyat. Maka wajib bagi rakyat untuk minta agar diberlakukanlah hukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib atas penguasa untuk menetapkan hukum dengan syariat Allah dan wajib bagi rakyat untuk minta diberlakukan hukum dengan syariat Allah. Dan selain syariat Allah, ini namanya hukum taghut. Maka tidak boleh ayataha kamu rakyat meminta untuk diberlakukan padanya hukum tarut dan hukum kuanin, undang-undang buatan manusia. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau melihat orang-orang yang beranggapan mereka beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan pada Rasul sebelummu. Mereka ingin ayataha kamu ila tarut, minta agar diterapkan pada mereka hukum tarut. Ya, maka berdasarkan ayat ini, tarut, termasuk tarut adalah semua hukum yang menyelisih hukum Allah. Padahal mereka diperintahkan untuk kufur dengan tarut. setan ingin menyesatkan mereka dengan sesat yang jauh. Jika dikatakan pada mereka ta'alau, marilah kepada apa yang Allah turunkan dan apa yang diturunkan dan marilah kepada Rasul, maka ra'aital munafikina yasudduna anka sududa. Maka engkau jumpai bahasanya mereka menolak. Mereka menolak sududan dengan betul-betul menolak. Kata-kata sadda dalam bahasa Arab yang biasa diterjemahkan dengan menghalangi, itu bisa dengan menghalangi dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia yang namanya menghalangi itu artinya yang dihalangi orang lain. Yang dihalangi itu orang lain. Ada pelaku menghalangi dan ada objek yang dihalangi. Dan yang dihalangi adalah orang lain. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sodda ya suddu itu bisa menghalangi orang lain atau menghalangi diri sendiri. Dalam artian menolak. Dalam artian menghalangi diri sendiri untuk tidak melakukan hal itu. Itu juga disebut dengan sodda ya suddu. Maka maknanya double. Bisa jadi menghalangi orang lain dan bisa jadi dirinya tidak mau. Artinya menghalangi dirinya sendiri. Maka jika engkau dan engkau lihat orang-orang munafik ketika diajak pada hukum Allah dan Rasul, maka mereka menghalangi diri mereka sendiri. Artinya tidak mau. Ya suduna angka suduta. Mereka tidak mau datang kepadamu dan diterapkan padanya hukummu. Sududa, dan mereka serius tidak mau. Dan sebab turun ayat ini sebagaimana telah diketahui, terjadilah khusumah, pertengkaran antara seorang munafik yang beranggapan bahasanya dia muslim dengan seorang Yahudi. Maka Yahudi mengatakan, natahakamu ila Muhammadin. Marilah kita minta diterapkan hukum kepada Muhammad. Karena Yahudi tahu Muhammad tidak mau menerima suap. Namun munafik mengatakan, marilah kita minta untuk diselesaikan kasusnya ke Ka'ab ibn Ashraf, seorang Yahudi. Kenapa dia pilih itu? Karena dia mau menerima suap. Padahal dia beranggapan, ana mu'min, dia mu'min. Maka Allah turunkan ayat ini. Yuriduna ayataha kamila tarut. Tarut di sini berdasarkan sababun nuzulnya, artinya Ka'ab ibn al-Ashraf. Atau kita lihat catatan kaki. Kisah ini kemudian tadi kisah yang disebutkan dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dari mursalnya Sya'bi, Suddi dan Mujahid. Oke, ini sababun nuzul menurut penjelasan Sya'bi, Suddi dan Mujahid. Dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Kabir, Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, dinilai sahih oleh Syekh Ahmad Syakir di Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Al-Haisami mengatakan irjal-irjal sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Ibnu Abbas mengatakan, ada namanya Abu Barzah Al-Aslami, dia adalah kahinan dukun. Yaqdi bainal Yahudi. Perlu diketahui pengadilan di masa jahiliyah itu dukun. Kalau orang ada sengketa itu maka mereka akan berperkara di depan kahin. Maka dukun itu punya profesi ganda. Di masa jahiliyah karena dianggap orang pinter, maka di samping dia meramal-ramal dan teman-temannya, profesi tambahannya adalah karena dianggap orang pinter, itu jadi pengadilan non formal. Ya ketibaan al-Yahud, yang dia menetapkan perkara yang diperselisihkan antara Yahudi dalam perkara yang mereka perselisihkan. Lantas tanah fara ilaihi, berperkara kepada dukun ini sejumlah kaum muslimin. Maka Allah turunkan firman-Nya, alam tara ilal ladzina yas'umuna sampai in aradna ila ihsana wa taufiqa. Sabab nuzul versi yang kedua itu asah, lebih kuat daripada versi yang pertama. Ini kata penulis catatan kaki, dan jika versi pertama itu sahih bisyawahidi karena riwayat-riwayat yang menguatkannya, maka dalam ilmu Al-Quran itu solusinya fala mani'a min ta'adudi asbabin nuzul. Tidak mengapa satu ayat itu sababun nuzulnya lebih dari satu. Kama huwa muqarraron, sebagaimana dijelaskan di buku-buku usul tafsir. Maka berdasarkan versi ini, Tarhut artinya Ka'ab ibn al-Ashraf dan yang lainnya, yaitu yang menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan. Maka semua orang yang menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan secara sengaja, maka dia Tarhut. Tarhut dari kata-kata turian artinya keluar dari kebenaran. Waqad umiru ayakfur bihi wa yuridu syaitanu ayyidullahun dulalam ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Lainnya perlu diketahui adalah harfu tanbih, tidak bunyi, tidak memiliki arti, sehingga terjemahnya langsung wa rabbika, demi rabbmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Maka manusia wajib menjadikan Rasul sebagai hakim ketika Rasul masih hidup. Dan wajib menjadikan hakim apa yang ada dalam Quran dan Sunnah setelah wafatnya sang Rasul. Thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Maka wajib atas kaum muslimin, baik dia hukaman, penguasa ataupun rakyat, untuk menetapkan hukum dan minta diterapkan hukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta ganti dengan yang lain. Ya, penguasa tidak boleh mengatakan kami takut dengan negara-negara besar. Ini hukum semacam ini satu hal yang mereka haruskan atas kita. Ungkapan ini tidak boleh. Ya, bagi mereka, karena mereka muslim, wajib bagi mereka komitmen dengan Islam. Fa'indahum fil a'rab duwaliyah, maka di tradisi ad-duwaliyah internasional sudah jelas tidak boleh tatadakhal, campur tangan satu negara di urusan dalam negeri-negara yang lain, fi siyasah, dalam kebijakan dakhiliyah internal. Hadza fi hukmihim hum, dan inilah hukum mereka. Ya, mereka sendiri. Dan apakah satu negara itu mau pakai syariat Allah ataukah tidak? Nah, urusan dalam negeri. Kalau konsisten dengan hukum internasional, ya berarti tidak boleh campur tangan. Ya, mau di negara tersebut mau ada hukuman pancung ataukah tidak? Nah, negara lain tidak boleh campur tangan. Itu hukum mereka, hukum orang-orang kafir. Adapun hukum Allah Azza wa Jalla jelas tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada sang pencipta. Namun jika kita mau mengacu pada aturan mereka sendiri, kita jumpai ana ulaya juzu indahum menurut aturan internasional tidak boleh campur tangan satu negara di sistem negara yang lain dan urusan dakhiliyah internal negara yang lain. Maka bagaimanakah bisa-bisanya sejumlah penguasa mengatakan kami diharuskan untuk menggunakan hukum barat ini. Maka ini tidak boleh abadan sama sekali bagi seorang penguasa muslim untuk tunduk kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Jalla wa Ala berfirman untuk nabinya, wa anihkum, tetapkan hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, yang itulah hawa nafsu mereka. Waspadalah jangan sampai mereka memfitnahmu an ba'di, membelokkanmu dari sebagian apa yang Allah turunkan padamu. Wa hadza, dan ini adalah khitabun, seruan yang mencakup semua penguasa kaum muslimin setelah sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masalah hukum dengan apa yang Allah turunkan adalah masalah besar, di dalam terdapat rincian sebagaimana dijelaskan para ulama tafsir. Maka tidaklah disematkan label kufur atas semua orang yang menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan. Bal yufassal, non dirinci fi hadza, masalah ini antara orang yang beranggapan hukum selain Allah lebih bagus atau sederajat dengan hukum Allah atau lebih rendah namun boleh milih. Maka inilah person-person yang orang-orang yang yuhkam alaihi, ya, diberi vonis kafir keluar dari Islam. Adapun orang yang beranggapan bahasanya hukum Allah lah yang harus diterapkan, itulah yang benar, akan tapi dia selisih hal itu karena hawa nafsu atau karena suap atau karena pamrih duniawi, maka orang ini divonis kufur kecil, kufrun duna kufrin. Dan ini apa yang dia lakukan adalah kefasikan. Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Maka difonislah, dilabelilah orang tersebut sebagai orang yang fasik dan kurang imannya. Inilah pembatal Islam yang keempat yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu. Ya, tadumman mengandung masalah penting, yaitu problem zaman ini. Masalah hukum dengan menggunakan hukum Allah. Maka kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar memberikan taufik kepada penguasa kaum muslimin untuk menerapkan apa yang Allah turunkan. Dan semoga Allah memberikan mereka mendapatkan taufik. Atau wa yuwaffiq al-mukhalifin li dzalika. Dan semoga mendapatkan hidayah taufik orang-orang yang menyelisih hal ini. Sehingga mereka kembali kepada kebenaran dan pendapat yang benar. Maka ini yang disampaikan. Tambahan yang disampaikan setelah memberikan rincian di awal. Sesoleh Fauzan menyampaikan bahasanya hukum Allah itu tidak hanya identik pidana. Atau identik kasus sengketa harta. Nah, ada hukum Allah yang lebih urgen untuk diterapkan. Yaitu akidah, demikian juga ibadah sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan dan apa yang Nabi ajarkan. Kemudian pertanyaan, apa hukum orang yang mengatakan kami lebih tahu tentang masalah dakwah dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka ini adalah perkataan yang batil dan kekufuran. Ini adalah menganggap bodoh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk dalam bagian pertama perkataan penulis, siapa yang meyakini tuntunan selain Rasul lebih sempurna daripada tuntunan Rasul, maka dia adalah kekafiran. Kemudian tentang warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Peniadaan iman dalam ayat ini ala yadulla, tidakkah menunjukkan dua jenis kekafiran tanpa ada pengecualian, apakah itu keyakinan ataukah tanpa keyakinan. Maka jawaban beliau, qad yakunu, boleh jadi ada udzur. Dan hukum asalnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Namun qad yakunu, boleh jadi di sana ada sejumlah hal yang tatra'um al-kufra, bisa mencegah manis kafir untuk mereka. Semisal yang telah dirinci oleh para ulama. Kemudian kita masuk pada ad-daras as-sadis. Kemudian pembatal iman yang pembatal Islam yang kelima. Kemudian qala Syekh rahimallah, man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Siapa yang membenci satu saja dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mempraktikkannya, maka dia kafir. Penjelasannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Hal itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum. Lantas Allah hapus pahala amal-amal mereka. Artinya Allah batalkan amal-amal mereka. Maka ini menunjukkan bahasanya membenci satu saja dari ajaran Rasul adalah kemurtadan dari Islam. Dan dia menghapus seluruh amal. Dan tidak ada penghapusan seluruh amal kecuali karena kekafiran pembatal keimanan. Wadzalika keadaan tersebut karena pokok keimanan dan rukun iman adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, takdir yang baik ataupun yang jelek. Maka siapa yang kurang rukun imannya, kurang satu saja dari 6 rukun iman, maka dia bukan mukmin. Dan yang dimaksud dengan membenci apa yang Allah turunkan mencakup Al-Quran dan mencakup hadis yang dibawa oleh Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang Allah turunkan kepada Sang Rasul itu ada 2 macam. Al-Quran, itu adalah wahyu yang pertama, sumber yang pertama dari sumber hukum Islam. Disebut juga dengan sebutan Al-Wahyu Al-Matlu, wahyu yang dibaca. Kemudian yang kedua, hadis. Hadis disebut dengan sebutan Al-Wahyu Al-Marwi, wahyu yang diriwayatkan. Hadis yang dibawa oleh Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia juga wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Dalilnya, Allah Jalla wa'ala berfirman tentang Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsu. In huwa tidaklah dia kecuali wahyu yang Allah berikan. Dan Allah Ta'ala berfirman, apa yang diberikan oleh Sang Rasul, ambillah. Apa yang dilarang, berhentilah. Maka sunnah adalah wahyu yang kedua, sumber hukum yang kedua dari sumber-sumber hukum Islam. Dan mencintai Allah Azza wa Jal, mencintai apa Allah yang Allah turunkan adalah termasuk jenis ibadah yang paling agung. Setelah itu, cinta Rasul dan cinta sunnah Rasul. Maka cinta Allah dan cinta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Membenci apa yang datang dan membenci satu saja dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang tadi bermakna membenci Allah Jalla wa'ala atau membenci Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah kemurtadan dan kekafiran kepada Allah Azza wa Jal. Maka wajib atas seorang Muslim untuk mencintai apa yang datang dari Allah itu Al-Quran dan mencintai apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadis. Tabaan mengikuti alias derivat dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan mencintai agama ini. Maka jika dia benci satu dari hal ini, maka ini dalil kalau tidak adanya iman. Maka siapa yang benci, maka dia kafir meskipun mempraktekannya. Ai fa inna la yakunu mu'minan, artinya dia tidak menjadi mukmin. Karena orang-orang munafik tatkala mereka membenci Allah dan Rasulnya dan mereka membenci wahyu yang diturunkan dan mereka tidak menginginkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang tadi telah kita baca, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kenapa mereka menolak? Karena mereka membenci Alkitab dan Sunnah, meskipun mereka mengamalkan keduanya secara lahiriah. Dan mereka orang-orang munafik membenci hal itu dengan hatinya. Dan amal lahiriah tidak bermanfaat sedikit pun, karena itu adalah taqiyah dan tameng. Wa ila fahum, maka mereka orang-orang munafik dalam relung hati mereka membenci Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu Allah memvonis mereka ini dengan vonis kafir dan bahasanya mereka dilapis yang paling bawah dari neraka. Maka padahal mereka ini secara lahiriah mengamalkan Quran dan Sunnah, akan tapi karena mereka membenci Quran dan Sunnah dalam hati mereka, jadilah mereka orang-orang kafir dengan kekafiran yang jelek dan azab mereka adalah kufaran asyadal kufri. Mereka orang kafir yang sangat kafir. Dan siksaan untuk mereka, siksaan yang paling keras, maka mereka dilapis yang paling bawah dari neraka. Adapun orang kafir asli, maka mereka sejak asalnya memang membenci kerasulan dan kitab. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika disampaikan kepada mereka, mari pada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul. Mereka mengatakan cukup bagi kami apa yang kami jumpai dipraktekkan oleh nenek moyang kami. Awalaukana aba'uhum, apakah meskipun nenek moyang mereka tidak punya ilmu sedikit pun dan tidak mendapatkan petunjuk. Kalau mereka mengatakan cukup bagi kami ajaran nenek moyang kami berupa berbagai macam adat istiadat dan hukum jahiliyah. Dalam ayat yang lain, jika dikatakan pada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan bahkan kami mengikuti ma alfaina, alfaina wajadna. Apa yang kami jumpai dilakukan oleh nenek moyang kami. Awalaukan apakah meskipun nenek moyang mereka tidak berakal sedikit pun dan tidak mendapatkan petunjuk. Maka orang yang membenci ma'angzalallah apa yang Allah turunkan itu ada dua kelompok, kafir asli. Dan inilah perkataan mereka. Ini tadi yang beberapa ayat yang baru dikutip. Yang kelompok yang kedua, orang yang yadda'una. Dalamnya tasjid. Ini. Yadda'una al-islam, mengaku-ngaku Islam. Kalau dalnya tidak disetetit, yadda'una artinya meninggalkan. Kalau dibaca yadda'una artinya mendakwai, mendakwahkan. Ini artinya mendakwahkan. Dalnya ditasjid, yadda'una artinya mengaku-ngaku. Padahal mereka bukan Islam, itulah orang munafik. Dan telah lewat perkataan mereka. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mencintai yang datang dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beriman. Ucapan, yaitu slogan orang-orang yang beriman, jika diajak pada hukum Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dan hanyalah mereka orang-orang yang beruntung, selain mereka orang yang celaka. Maka mereka mengatakan kami dengar dan kami taat karena mereka mencintai semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka tidak jumpai dalam diri mereka rasa sempit terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima." Artinya mereka tidak jumpai pada diri mereka dan hati mereka rasa sempit. Maka tidaklah mereka cukupkan diri dengan kepatuhan lahiriah. Dan mereka memiliki kepatuhan lahiriah dan batiniah. Mereka mencintai hukum Allah dan hukum Rasulnya lahir dan batin. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya fala ya'tariduna, mereka tidaklah menentang hukum Allah dan Rasulnya. Karena mereka tahu dan yakin itu adalah kebenaran dan keadilan. Ya, maka ini satu hal yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Bahasanya keadilan itu sama dengan hukum Allah dan Rasulnya. Keadilan itu sama dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ya, itulah keadilan menurut seorang muslim. Bukan keadilan menurut perasaan dia. Oh, bagi waris laki dan perempuan 2:1 menurut perasaan saya tidak adil. Ketika itulah hukum Allah dan Rasulnya, maka itulah keadilan. Karena innallah ya'muru bil adil. Allah hanya mengajarkan adil. Allah tidak pernah mengajarkan kezaliman. Dan bahasanya akibatnya, dampak kedepannya itu terpuji. Maka mereka tidaklah mengedepankan satupun apapun dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya. Meskipun hukum Allah tersebut menyelisih hawa nafsu mereka dan keinginan mereka. Maka mereka tinggalkan pendapat mereka, keinginan mereka. Dan mereka menerima hukum Allah dan Rasulnya. Karena mereka mengetahui isi Quran dan Sunnah adalah kebaikan. Ajilan tertunda di akhirat atau ajilan segera di dunia. Ha'ulai humul mu'minun. Itulah orang-orang yang beriman, jika sampai pada mereka hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak menginginkan bihima badilan abada. Ganti dari Quran dan Sunnah abadan selamanya. Maka mereka tidaklah yu'thiruna. Tidaklah mengutamakan apapun dibandingkan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayyamasdarin au ayyahukmin. Sumber hukum apapun dan hukum apapun. Kalau yu'athiruna itu mempengaruhi. Kalau yu'athiruna mengutamakan dari kata-kata ithar. Hatahiyya, inilah sifat orang yang beriman. Oleh karena itu anda jumpai mereka antusias. wa yuqbiluna, dan memberikan kepedulian untuk belajar Quran dan Sunnah. Yatahammaluna, bersabar untuk capek dan susah karena mereka cinta Quran dan Sunnah. Ya, mereka sudah terbiasa dengan Quran dan Sunnah, mencintai Quran dan Sunnah dan rindu kepada Quran dan Sunnah lebih dari rindu mereka dengan makanan dan minuman. Lima fi qulubi minal mahabbah, karena di hati mereka terdapat rasa cinta kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lain hanya dengan orang-orang munafik, maka mereka lari dari Quran dan Sunnah dan belajar Quran dan Sunnah, atau mereka membaca Al-Quran dengan lisan saja, ya, dan mereka lari dari sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, dan jika dikatakan pada mereka, mari, ya, supaya Rasul mendoakan ampunan untuk kalian, ya, maka mereka, ya, lawau ru'usahum, maka mereka belokkan kepala mereka, dan engkau lihat mereka, yasudduna, menolak. Dan mereka sombong. Inilah tanda bahasanya mereka membenci kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada beda sebagaimana yang kami sebutkan antara kitabullah dan sunnah rasulullah, karena keduanya datang dari sisi Allah. Yang membeda-bedakan antara Quran dan hadis hanyalah orang-orang yang sesat. Itulah yang disebut di dunia Arab dengan sebutan Quraniyun. Kalau nama yang populer di tempat kita namanya ingkar sunnah. Mereka mengatakan, kami tidaklah menerima kecuali Al-Quran. Kata mereka, karena Al-Quran layat tatarok, tidak mengalami penukilannya, kemungkinan dan keraguan. Lain hanya dengan hadis. Maka hadis ya tatarok mengalami pada sanadnya keraguan menurut mereka. Adapun menurut kaum muslimin, maka hadis pun tidaklah mengalami keraguan. Karena hadis adalah riwayat orang-orang kredibel, al-athbat, yang sangat kredibel. Para jago-jago hafalan, yang mereka menukil hadis dengan amanah. Maka mereka tidaklah ragu tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya hadis itu datang dari sisi Allah azza wa jal. Adapun orang munafik, orang-orang di dalam hati mereka, kadar iman yang kurang, semacam Khawarij, Mu'tazilah, dan kelompok-kelompok yang lain, maka mereka ragu dengan hadis. Sebagiannya ya hanya meragukan hadis ahad, sebagiannya meragukan semua hadis. Dan tidak berpandangan adanya kedudukan bagi hadis. Mereka mengatakan, cukup Al-Quran bagi kami. Wabadum yasyukku fi ba'dil bisnadi sunnah. Sebagian mereka meragukan sebagian hadis. Sehingga mereka dia katakan, kami tidak menerima kecuali hadis yang mutawatir. Mereka tolak hadis ahad. Mereka katakan hadis ahad menghasilkan sangkaan kuat. Padahal perlu diingat, sangkaan kuat itu hujah dalam agama. Ada orang yang kita tetapkan berlaku padanya hukuman mati gara-gara persaksian orang yang memberi persaksian. Dan dia persaksian, orang yang memberikan persaksian, itu statusnya sangkaan kuat dan bukan yakin. Ini empat orang saksi memberikan persaksian, dia berzina. Maka ada hukuman mati untuk dia kalau dia sudah menikah. Dan hukuman mati ini dasarnya apa? Yakin? Tidak. Persaksian empat orang ini bisa jadi dia bersepakat untuk bohong. Sehingga hukuman mati ini dasarnya adalah dhon. Bayangkan, nyawa itu bisa hilang gara-gara dhon, sangkaan kuat. Artinya, dhon itu hujjatun fi syariah. Sangkaan kuat itu hujjah dalam syariah. Tidak harus yakin. Adapun ahlul haq, mereka mengatakan, semua yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik mutawatir atau ahad, dia menghasilkan ilmu dan yakin. Dan mereka berhujjah dengannya dalam akidah, ibadah, dan muamalah. Karena mereka tidak ragu tentangnya. Adapun orang yang sesat, maka mereka mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam akidah, karena dia hanya menghasilkan sangkaan kuat, demikian anggapan mereka. Sedangkan akidah harus dibangun di atas yakin. Dan di antara anehnya, mereka bangun akidahnya dengan di atas ilmu kalam, ilmu logika, dan mereka katakan ini menghasilkan yakin. Adapun firman Allah tidak menghasilkan yakin. Sunnah juga tidak menghasilkan yakin. Namun pikiran dia sendiri menghasilkan yakin. Ya, maka hada minad dholal, ini namanya kesesatan wal intikas dan terbalik. Ya, ini tidak menghasilkan yakin. Al-Quran tidak menghasilkan yakin. Hadis tidak menghasilkan yakin. Pikirannya menghasilkan yakin. Adapun ahlu sunnah dan ahlul haq, mereka mengatakan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hadis yang sahih menghasilkan yakin dan yakin bisa pakai hujah dalam akidah, ibadah dan muamalah. Tidak ada beda dalam masalah ini dan ini adalah jalan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi paragraf ini sedikit bermasalah. Kalau masalah kemudian semua hadis yang sahih itu menghasilkan yakin, itlak semacam ini satu hal yang tidak benar. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Namun mereka bersepakat semuanya adalah yufidul amal. Memutawatir mu'ahad semuanya yufidul amal. Tapi di dalam tataran teoritis apakah ahad itu menghasilkan yakin, semuanya menghasilkan yakin ataukah menghasilkan sangkaan kuat dan bisa jadi yakin dalam kondisi tertentu. Dan inilah yang lebih tepat. Maka yang lebih tepat, memang sebagian ulama mengatakan semua hadis ahad jika sahih menghasilkan yakin. Namun yang tepat menghasilkan sangkaan kuat, dan ingat sangkaan kuat itu hujjatun fi syariah. Kemudian namun sedangkan ini sebagaimana pendapat jumhur muhadisin, hadis ahad yang sahih itu menghasilkan ghalabatul dhan. Namun dan dia jadi bisa naik jadi yakin dalam kondisi tertentu semacam yatalaqa indal ummah bil qabul, semacam hadis niat. Semua umat menerimanya dan memakainya, maka dia jadi yakin, atau dia mutafaqun alaih. Jadi ayat Bukhari dan Muslim, maka dia menghasilkan yakin. Walhasil kesimpulannya, orang yang di dalam hatinya terdapat rasa benci dengan satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini dalil kalau dia munafik. Dia tidak beriman, meskipun mengaku-ngaku beriman. Meskipun dia mempraktekkan hadis-hadis tersebut secara lahiriah. Maka selama dia membencinya dengan hatinya, maka ini membatalkan keislaman. Wa fi hadhil ayat ad-dalil ala dhalik, dan dalam ayat ini terdapat dalil untuk itu. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka dan Allah sia-siakan amal mereka. Tidak ada pahalanya. Hal itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah hapus semua amal mereka. Di akhir surat, hal itu karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka. Dan mereka membenci ridha Allah, maka Allah hapus amal mereka. Inilah sebabnya. Fahada, maka ini adalah salah satu pembatal Islam. Itu ketika seorang itu membenci salah satu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat di matan syai'an yang tadi saya terjemahkan dengan satu saja. Artinya laisa laziman, bukan satu keharusan dia membenci semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi seandainya membenci satu saja dari ajaran Rasul, semacam membenci kabadi semakan sebagian hadis-hadis yang sahih yang valid. Maka ini menghapus semua amalnya dan membatalkan keislamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah satu kalian beriman sampai awan nafsunya mengikuti ajaranku. Hadis ini dinilai sahih oleh An-Nawawi di Arba'in. Meskipun hadis ini dibicarakan kualitasnya oleh sebagian ulama semacam Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam. Akan tapi secara konten isi hadis ini benar. Tasyhadulahul ayat, didukung oleh ayat, yaitu dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahu, karena mereka mengikuti dan melakukan hal yang menyebabkan murkanya Allah. Mereka membenci ridha Allah, maka Allah hapus amal mereka. Maka tidaklah wanamsu mereka mengikuti ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hapus amal mereka. Sehingga ayat itu tasyhadu, menjadi syahid, menjadi pendukung, yaitu pendukung konten. Bukan pendukung sanad. Lil hadis untuk hadis. Di zaman kita saat ini banyak orang yang membenci sunnah yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manakala menyelisih hawa nafsu mereka dan keinginan mereka. Di antaranya adalah sejumlah perkara muamalah atau transaksi semacam riba yang tersebar di tengah manusia al-yawma zaman ini. Maka jika Anda sampaikan pada mereka ini riba dan Allah dan Rasulnya mengharamkan riba, maka Anda jumpai indah pada mereka takaruhan ketidaksukaan, tabaruman sama ketidaksukaan. Mendalika karena hal itu. Meskipun mereka tidak belak-belakan atau sebagiannya berani belak-belakan. Maka mereka membenci hal itu. Dan mereka tidak suka. Dan mereka mengatakan, al-alam kulluhu ala hada. Dunia internasional seluruhnya pakai riba. Hada iktisadun alami. Menggunakan kredit dengan berbunga itu adalah ekonomi internasional. Antum tukhalifun al-alam. Kalau kalian nolak riba berarti kalian menyelisihi dunia internasional. Maka menolak haramnya riba dengan alasan dunia internasional. Fahada riddatun antinil Islam. Maka ini kemurtatan dari agama Islam. Idza kariha an-nususa. Nah, benci dengan nas yang mengharamkan riba, taruhan, judi, dan berbagai macam transaksi yang menyelisih dalil. Maka jika dijumpai pada dirinya sedikit saja dari rasa benci dengan pengharaman riba, maka Allah hapus amalnya. Hatta sampai-sampai meskipun dia mengamalkannya secara lahiriah. Maka bahayanya luar biasa. Maka wajib atas seorang muslim ayat tafaqqada mengecek dirinya masing-masing. Kemudian jaga lisannya. Dan adalah dia berputar bersama kebenaran di mana kebenaran berada. Dan janganlah berputar mengikuti hawa nafsunya dan seleranya. Kemudian demikian juga di antara yang dibenci oleh sebagian orang adalah permasalahan seputar wanita. Dimakanan Islam dikarenakan Islam telah menetapkan sejumlah aturan untuk perempuan menyelisihi praktek perempuan di bangsa-bangsa kafir. Dan bangsa-bangsa yang ibahiyah. Ibahiyah itu paham serba boleh. Apa namanya? Bukan. Orang mau berbuat apa saja asalkan enggak ganggu, boleh. Itu namanya ibahiyah. Apa nama terjemah Latinnya? Faham. Dia faham. Isma. Maka bangsa-bangsa kafir yang banyak dari mereka menganut faham ibahiyah. Mau jungkir balik, mau kemudian kumpul kebo, mau ini. Mau laki-laki sama laki-laki, mau sama hewan, mau sama anjing, mau ini. Ya, enggak ganggu orang boleh. Hedonis kan ini kemewahan, ini foya-foya. Aduh, lupa saya. Sarah katsirun mimman yad'una al-islam, maka banyak orang yang mengaku-ngaku Islam membenci hukum-hukum syariat berkenaan dengan perempuan. Ini permisif. Faham serba boleh. Enggak ganggu orang boleh. Yang penting enggak ganggu orang. Wa min dzalika di antaranya adalah suruhan mereka untuk musawah, egaliter, sama kesamaan antara perempuan dengan laki-laki dalam warisan, dalam kerja dan dalam hal-hal yang merupakan kekhasan laki-laki. Maka mereka tidak menginginkan ayakuna baina rajul wal mar'ah, antara laki-laki dan perempuan ada beda abadan sama sekali. Alasannya karena barat menyamakan perempuan dengan laki-laki. Atau bahkan lebih mengutamakan perempuan daripada laki-laki. Maka mereka ingin ayal haku untuk bergabung dengan rombongan barat yang kafir. Dan mereka ingin perempuan itu yatamayas terbedakan dari laki-laki. Dalam hal-hal yang merupakan kekhasan perempuan. Maka mereka tidak menginginkan warisan perempuan separuh warisan laki-laki. Mereka tidak menginginkan diat perempuan setengahnya diat laki-laki. Dan mereka tidak ridha kalau persaksian perempuan setengah persaksian laki-laki sebagaimana terdapat dalam syariat kita yang suci. Dan Allah yang menciptakan perempuan dan laki-laki, dialah yang lebih tahu apa yang cocok, apa yang pantas bagi laki-laki dan perempuan. Di antaranya adalah hamlah syani'ah. Ada serangan yang brutal terhadap hijab. Serangan yang brutal terhadap hijab, petandit bihi, dan celaan terhadap hijab, dan dalil-dalil syariat yang mengajarkan hijab. Seandainya mereka bisa mendhaifkan hadis-hadis tentang hijab, mereka tidak akan peduli untuk mengeluarkan segala jerih payah. Yang penting jadi dhaif gitu. Kalau bisa. Walamma lam yastati'u. Tatkala mereka tidak mampu melakukan hal tersebut, rahu, pergilah mereka melakukan takwil. Kemudian menafsirkannya tidak pada penafsirannya. Tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ada penafsiran orang liberal bahasanya ayat hijab, ayat jilbab itu batas atas. Mereka ada orang liberal punya teori tentang masalah hijab. Mereka bikin teori batas atas dan bawah, batas maksimal dan batas minimal. Batas minimal pakaian perempuan asalkan tertutup buah dadanya dan kemaluannya. Itu sudah sudah berpakaian yang dibenarkan oleh syariat. Nah, kalau tertutup semua, itu batas ideal. Batas ideal. Jadi mereka enggak mau nabrak, karena mau mendhaifkan ayat hijab enggak bisa. Akhirnya ayat hijab ditafsirkan sebagai batas maksimal, batas maksimal pakaian perempuan. Batas minimal apa ya? Asal masih pakai celana dalam, pakai BH, udah itu udah sudah syar'i itu. Ini namanya ini tafsir ngawur untuk ayat hijab. Maka mereka tafsirkan tidak sebagaimana kehendak Allah dan Rasulnya. Alaysa hadza, bukankah ini adalah bentuk kebencian terhadap apa yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya. Wa hadza minal umur, ini adalah di antara perkara yang hadasa terjadi al-an, saat ini di masyarakat. Telah muncul pada artikel-artikel mereka, perkataan mereka, dan debat-debat mereka, dan dialog-dialog mereka. Mereka tidak ingin membedakan antara laki-laki dan perempuan yang Allah bedakan. Atau mereka tidak membedakan apa yang Allah bedakan. Di antaranya antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya juga adalah Allah bedakan antara mukmin dan kafir. Allah bedakan antara mukmin dengan Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan tidak ada beda antara mukmin, Yahudi dan Nasrani. Semuanya mukmin. Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, mereka punya aturan khusus. Kan, tapi mereka tidak disamakan dengan mukmin. Dan tidak boleh disamakan antara agama Nasrani dan agama Yahudi dengan agama Islam. Agama Islam adalah agama yang benar, wahdahu satu-satunya. Maka tidak boleh disamakan antara agama Yahudi dan agama Nasrani. Meskipun betul untuk orangnya, mereka orang Yahudi dan Nasrani punya ketentuan khusus. Bedakan antara orangnya dan agamanya. Kalau agamanya, maka tidak disamakan secara mutlak. Tidak disamakan, beda. Orangnya, maka ada yang disamakan dengan kaum muslimin. Itu hukum khusus. Ada yang sama dengan kaum muslimin. Dan ada yang tidak. Meskipun mereka punya ketentuan khusus. Terbedakan mereka dalam ketentuan khusus ini daripada orang kafir yang lain. Akan tapi laisa ma'na hada, namun ini bukanlah bermakna kita samakan agama Yahudi Nasrani dengan agama Islam. Maka siapa yang menganggap sama agama Yahudi dengan agama Yahudi, agama Nasrani dengan agama Islam, maka dia kafir. Wahum, dan mereka tidak ingin antudkar disebutkanlah ayat-ayat tentang loyalitas dan berlepas diri yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Mereka tidak ingin disebutkan ayat-ayat yang membicarakan tentang Yahudi dan Nasrani dan mencela mereka, melaknat mereka, menjelaskan akidah mereka dan kehinaan mereka. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk benci Yahudi dan Nasrani, mereka tidak ingin mendengarnya. Bukankah ini bagian dari benci dengan apa yang Allah turunkan pada Rasulnya? Hadza amrun syadidun jiddan, ini adalah perkara besar sekali. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna muttaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahu. Maka wajib atas orang muslim untuk bertakwa kepada Allah. Tidak kemudian mudahanah. Tidak kemudian basa-basi dengan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Tidaklah basa-basi mudahanah dengan orang kafir dalam masalah agama Allah Azza wa Jal. Karena mudahanah dengan orang kafir itu keinginan orang kafir. Dalilnya, waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka orang kafir ingin supaya kali engkau wahai Muhammad mudahanah, maka mereka akan mudahanah. Di ayat yang lain yang mencela mudahanah, afa bihadzal hadisi antum mudahinun. Apakah dengan perkataan ini yaitu Al-Quran, kalian melakukan mudahanah? Maka tidak boleh mudahanah dalam agama Allah. Dalam aturan Allah tidak boleh mudahanah. Yaitu ya, menyatakan keridhaan, persetujuan dengan kekafiran dan kemaksiatan untuk mendapatkan ridha mereka supaya mereka gembira dan senang. Adapun kita bersikap dengan orang Yahudi, Nasrani dan orang kafir bimujab dengan isi apa yang dengan isi kandungan apa yang ada Quran dan Sunnah, maka itu benar, maka itu benar. Adapun kita samakan orang kafir dengan kaum muslimin, maka itu batil. La yastawi ashabun nar, tidaklah sama calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga lah mereka orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman, apakah orang-orang yang melakukan kejelekan itu menyangka kami akan jadikan mereka sebagaimana orang yang beriman dan beramal saleh, sama hidup dan matinya, betapa jelek hukum yang mereka tetapkan. Allah Ta'ala berfirman, apakah kami akan jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti orang yang merusak di muka bumi, ataukah kami akan jadikan orang-orang yang bertakwa sebagaimana orang-orang yang durhaka? Jawabannya tidak, tidak sama. Tidak akan Allah samakan. Maka ini tidak boleh sama sekali. Maka Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran untuk membedakan mukmin dengan kafir. Baik kafir itu wasani, penyembah patung, paganis, terjemah. Lainnya, duhri, dalnya di domah. Ya, duhri adalah ateis di masa silam. Yang mengatakan bahasanya, wa mayuhlikuna ila dahab. Tidak ada yang mematikan kita kecuali waktu. Atau Nasrani, atau sehingga terjemah bebasnya, duhri artinya ateis. Atau Nasrani, atau Nasrani, atau Yahudi. Maka wajib kita posisikan manusia di posisinya. Ya, dan janganlah kita, fillahi ketika kita berada dalam aturan Allah, ya, kita peduli jalan orang yang mencela. Dan tidaklah diragukan bahasanya cinta Al-Quran, cinta hadis itulah iman. Ada seorang di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat jadi imam dengan kawan-kawannya. Dia membaca setiap rakaat surat Al-Ikhlas. Lantas kawan-kawannya melaporkan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi tanyai. Jawaban dia, ana uhibbuha li'annaha sifatur rahmani. Aku cinta surat Al-Ikhlas bukan karena pendeknya, bukan karena cepatnya, namun karena isinya, yaitu isinya adalah sifat Allah Ar-Rahman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hubbaka laha adkhalaka al-jannata. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke surga. Dan berat yang lain, akhbiruhu. Kabarkanlah kepadanya bahasanya Allah mencintainya. Maka orang yang mencintai Al-Qur'an ada pada dirinya iman dan inilah yang memasukkan dia ke surga. Yang mencintai Al-Qur'an dan hadis karena dia menyelisih salah satu dari hawa nafsunya, maka ini menghapus amalnya, meskipun dia tidak mengucapkannya. Maka bagaimanakah lagi jika dia mengucapkannya dan mengingkarinya? Maka keadaannya lebih jelek lagi. Sebelumnya ada catatan kaki untuk tadi hadis. Hadis di atas gabungan dari dua hadis. Yang pertama dari Aisyah radhiallahu anha, ada seorang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syariatin untuk memimpin satu pasukan. Fadakarat wa fihi faqal, maka dia mengatakan ketika ditanya kenapa selalu baca Al-Ikhlas, di anna sifat rahmani wa ana uhibbu an aqra'aha biha. Karena isinya adalah sifat Allah, aku ingin membacanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kabarkanlah kepadanya kalau Allah mencintainya. Hadis yang kedua dari Anas, ada seorang Ansar jadi imam Masjid Quba. Dan dia membaca di setiap rakaat surat Al-Ikhlas. Kemudian dia mengatakan, aku cinta surat Al-Ikhlas. Maka Nabi katakan, cintamu pada surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam surga. Kemudian, demikian juga orang yang benci isi Quran dan Sunnah karena dia menyelisihi madhabnya atau madhab orang yang dia ikuti. Ya, maka dia tidak suka disebutkan, Anda sebutkan padanya dalil dari Quran dan Sunnah karena menyelisih madhabnya. Maka orang ini lebih cinta madhab jauh lebih besar daripada Quran dan Sunnah. Maka jika terjadi di hatinya rasa benci dengan isi Al-Quran dan Sunnah, maka ini dalil tidak adanya iman pada dirinya. Dan ini menghapus amal. Li'anal mu'mina, karena mu'min layuqaddim, tidaklah mendahulukan sesuatu apapun daripada kitabullah dan sunnah rasulnya. Syai'an apapun. Tidaklah dia lebih mengutamakan syahwat, madhab, orang yang jadi panutan. Karena seorang mukmin yuqaddim mengutamakan Quran dan sunnah daripada segala sesuatu. Meskipun tidak sesuai dengan syahwatnya, hawa nafsunya, madhabnya, dan madhab orang yang dia takliti. Maka muslim tidaklah berpaling dari Quran dan sunnah, kemudian rela berpaling dari Quran dan sunnah diganti dengan apapun. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kaum muslimin sepakat, siapa yang jelas baginya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh baginya meninggalkan ajaran Nabi karena perkataan siapapun. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabat, hampir saja turun pada kalian batu dari langit, yaitu hujan batu dari langit. Kusampaikan pada kalian, Rasulullah bersabda demikian dan kalian mengatakan, Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Di catatan kaki disampaikan redaksinya, bilafdin arahum sayuhlakuna. Aku berpandangan mereka akan dibinasakan. Aku katakan Nabi bersabda, mereka mengatakan, namun Abu Bakar dan Umar melarangnya. Faidahkan, maka jika lebih mengutamakan perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma daripada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yushiku, segera akan menyebabkan turun karena sebab hal ini batu dari langit. Maka bagaimanakah dengan orang yang lebih mendahulukan mazhab A dan B min sa'irin nas, pendapat A dan B fulan wa alan min sa'irin nas, manusia biasa, daripada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Idza khalafat, maka jika khalafta, Anda menyelisih madhabnya atau madhab gurunya, maka dia akan bersikap sebagai al-mu'ati, orang yang memusuhi dan tidak menginginkannya. Kami mohon keselamatan kepada Allah. Kami khawatir ayakuna, orang tersebut termasuk orang yang Allah firmankan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka tampak pada wajah orang-orang kafir sesuatu hal yang aneh. Kenapa? Karena mereka membenci ayat Allah Azza wa Jal. Fal khatar, maka bahayanya itu luar biasa dalam masalah ini. Maka pembatal ini bahayanya sangat luar biasa, dan dia adalah tersembunyi dalam hati dan jiwa. Maka wajib atas setiap muslim untuk ayatafaqqada, mengecek dirinya berkaitan dengan pembatal ini, supaya tidak ada pada dirinya sedikit pun dari hal itu. Yaitu membenci satupun ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam karena menyelisih syahwat dirinya atau menyelisih madhabnya, menyelisih kelompoknya atau imamnya. Fahadah, maka ini satu hal yang sangat bahaya sekali. Maka jelaslah dari hal ini, wajib atas orang muslim ayukir, menghormati dan memuliakan kitabullah Azza wa Jal dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih mengutamakan apapun daripada keduanya, baik itu pendapat ataupun mazhab, keinginan dan syahwat. Inilah konsekuensi iman, yaitu mencintai kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan membenci apa yang menyelisih kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah alamat iman. Inilah tanda ittiba dan iqtida, meneladani dan mengikuti Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab, menurunkan hadis dan memerintahkan kita untuk mengikuti Quran dan hadis. Melarang kita untuk menyelisih keduanya. Maka orang yang ingin selamat dan menginginkan sejahtera di akhirat wajib baginya berpegangan dengan Al-Quran dan hadis. Hatta sampai-sampai meskipun itu menyelisih apa yang dia inginkan dan apa yang dia inginkan, karena dampak yang terbaik, karena al-aqibah, ya hasil akhirnya itulah yang terpuji. Dan Allah Jalla wa'ala adalah zat yang maha bijaksana, maha mengetahui. Allah haramkan anda melakukan ini, meskipun anda condong badannya dan menginginkannya. Akan tapi Allah lebih tahu bil ma'al, dampak ke depan, wal aqib, dampak ke depan. Allah Ta'ala berfirman, diwajibkan perang atas kalian dan itu satu hal yang tidak kalian sukai. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu dan itulah yang lebih baik, dan boleh jadi kalian suka sesuatu dan itu malah yang jelek bagi kalian. Maka mereka benci perang karena di dalamnya terdapat kesusahan, ada luka, ada terbunuh, ada bahaya. Dan ini karohah nafsiyah. Dia benci dari sisi kejiwaan, bukan karena agama. Karena jiwa manusia normal tidak suka luka dan terbunuh. Dan Allah katakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Maka seorang muslim yakin bahasanya hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itulah kebaikan. Segera di dunia, tertunda di akhirat. Walau karena meskipun nampak pada hukum tersebut, ada pada hukum itu kesusahan. Menyelisih hawa nafsunya. Namun dia meyakini bahasanya kebaikan ada dalam perkataan Allah dan Rasulnya. Sehingga dia tidak akan mendulukan apapun daripada Quran dan Sunnah, termasuk tidak akan mendahulukan pendapat pribadinya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha, bertakwalah kalian pada Allah, sehingga Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang dimaksud dengan taqaddum baina yadayhi wa rasulihi, kata Ibn Abbas, la taqulu khilafal kitab wa sunnah. Janganlah kalian punya pendapat yang beda dengan Quran dan Sunnah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wahai manusia, tuduhlah pendapatmu kalau ini masalah agama. Sungguh seandainya aku ingat pada hari Abu Jandal, aku menolak putusan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku bersungguh-sungguh dan tidak peduli. Itu saat Hudaybiyah. Ternyata yang terbaik adalah adanya perjanjian Hudaybiyah, padahal Umar menilai itu satu hal yang sangat hina. Kisahnya, tatkala Nabi berdamai dengan orang musyrik di Hudaybiyah, isi perdamaiannya an ayarji Nabi kembali dan boleh datang ke Mekah tahun depan. Maka hal itu berat bagi Umar radhiyallahu anhu dan sejumlah sahabat yang lain, karena nampak bagi mereka bahasanya ini adalah menangnya orang kafir dan hinanya kaum muslimin. Maka hal itu berat bagi mereka. Maka Umar berkata kepada Abu Bakar. Lantas Abu Bakar mengatakan, hadza Rasulullah. Wahai Umar, ini dia adalah Rasulullah. Amsaka bi ghorzihi. Ghorzihi lewati. Fatama asulhu, maka terjadilah damai. Dan itulah kebaikan bagi kaum muslimin dan kehinaan bagi orang-orang kafir. Sehingga perjanjian Hudaybiyah di Al-Quran disebut dengan sebutan fathan, kemenangan. Yaitu di surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Padahal Umar tidak menyukai hal itu, karena dia menyangka bahasanya dalam hal itu terdapat ghadadatun, kehinaan bagi kaum muslimin dan menangnya orang-orang kafir. Akan tapi apa yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah kebaikan. Karena Rasul tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. In huwa tidaklah dia kecuali wahyu yang diberikan oleh Allah. Maka wajib